Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Walibidin rahman wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Bulughul Maram dalam kitabul Fuyu' berkaitan dengan pembahasan faraid. Dan terakhir kita telah membahas tentang tawrisul jad, warisannya kakek. Nah, barakallahu fikum. Hadifin rahmahurahmukum jami'an barakallahu fikum. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tawrisul jiddah. Nah, barakallahu fikum. Yaitu warisannya nenek. Hadifin rahmahurahmukum jami'an barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, kita baca terlebih dahulu hadisnya Imran ibnu Husain tentang warisannya kakek. Na'am barakallahu fikum. Man hafizul hadis falyaqra. Inna sutusa al-akhir tu'a. Wawa min riwayat al-Hasan al-Basri an Imran. Wafi sama'i hilaf. Nah, barakallahu fik. Walaupun rahmah rahmatum jalan barakulahikum. Qala al-muallif rahimahullah wa an ibni Buraidah an abihi dan dari ibnu Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati as-sudusa. Wa Nabi alaihi salatu wasallam memberi jatah kepada nenek warisan seperenam. Idza lam yakun dunaha ummun. Ya. Jika tidak ada di bawahnya ibu. Nawaraku tidak ada ibu. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 6 tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama terkait dengan al-jiddatul warisat. Al-jiddatul warisat yaitu nenek-nenek yang mewarisi. Pembahasan yang kedua tentang farduhunna. Pembahasan yang ketiga tentang namarakallahu fikum. Pihak-pihak yang menghalangi warisannya nenek. Tiga pembahasan ya. Namarakallahu. Hadirin rahimakumullah fikum. Yang secara global alhamdulillah sudah kita sebutkan pada pembahasan tentang ashabul furud. Antum cek kembali. Ana bacakan ya. Nawarakallahu fikum. Untuk Tauridul Jiddah. Al-Jiddah wal-Jiddat laha awlahunna sutus al-mal. Illam yakun ma'aha aw ma'ahunna al-um awil jidda akrab minha aw minhunna. Itu ya. Setelah kelupaan seperti itu. Ya kan fitnah marah makmujaan para kelab. Ya. Sekarang yang kita bahas yang pertama dulu. Ya kan fitnah makmujaan. Al-Jiddat wal-warisat. Nenek-nenek yang mewarisi yang menjadi ahli waris. Kalau kita tidak merahmukmu, jadi tidak semua nenek jadi ahli waris, tidak semua nenek jadi ashabul furud. Nah, namarakallahu. Hunna minal usul, termasuk usul. Ya kalau kita tidak merahmukmu, dan usul atau asal itu ada asal waris, ada asal ghairu waris. Demikian pula nenek, nenek itu minal usul. Ya. Yeah. Ada yang waris, ada yang ghair waris. Kan itu ya. Kali fitnah rahmah rahmah kemujuan barakallahu fikum. Nah. Terkait dengan nenek-nenek yang mewarisi. Itu ada khilaf dikenal para ulama. Yang pertama. Inda zahiriyah. Menurut zahiriyah. Bahwasanya. Al-jidda al-warisat. Itu cuma satu saja. Siapa mereka? Mereka adalah adalah amarakallahu fikum umul ukh. Nenek dari pihak ibu saja. Paham ya? Ikhwan fillah mujin barakallahu. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada nenek amarakallahu fikum, ada nenek ibunya bapak, ada nenek ibunya ibu, ya. Maka yang mewarisi adalah ibunya ibu. Menurut Tohiriyah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kali fitnah rahmatullah. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik. Nah, kali fitnah rahmatullah. Dan ini disepakati semua. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ulama kecuali Tohiriyah tadi. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya al-jiddah, al-warisat, al-jiddat, al-warisat, itu ada dua. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, umul-um. Sama umul ab wa in alat bi mahdil inas ya, yeah. Jadi perlu di itu ya, dikasih apa gambaran dengan mayit ya, mayit namarakallahu punya ibu punya bapak ya, namarakallahu fikum kana bintah marhamukum insya Allah barakallahu fikum. Kalau ini wadah ya, yeah. Yang sekarang kita bahas adalah namarakallahu fikum, ya. Yeah. Ibunya, ibunya mayit. Nih. Yeah. Ini inda al-imam al-Zuhri ya. Ini, satu ini namarakallahu fikum yang apa? Yang waris. Dari kalangan nenek. Kali fitnah marhamukum sampai naik terus ibu. Ibu terus namarakallahu fikum mahdil inas. Ya, yeah. Wa in alat mahdil inas itu nam. Ya, yeah. Meskipun naik dari jalur perempuan. Ya, yeah, namarakallahu. Paham ya? Jadi ibunya ibu, ibu ibunya ibu. Ya, yeah, ini semua nenek namarakallahu. Sampai terus ibu, ibu ibunya ibu, ya. Yeah. Namarakallahu. Ini apa menurut namarakallahu al-Qur'an ya, cuma satu. Nah. Kalau dia punya bapak, ini sudah bukan apa? Ini dzabil arham ini. Dzabil arham. Ya. Yeah. Bukan dzabil furud sudah namarakallahu. Nanti asalnya ke atas sudah dzabil arham semuanya. Berarti enggak masuk. Misalnya di sini ada nenek. Ini. Kan nenek juga kan? Nah, waris dah. Ya. Yeah. Ibu ibunya bapaknya ibu, kan itu ya. Ibunya bapaknya ibu. Nenek inamur. Ini enggak masuk. Paham ya? Dzabil arham. Ya, yeah. Kemudian dari pihak bapak, ya, dari jalur bapak, namarakallahu fikum, ada ibu, ada bapak, ya, yeah. Abun, ya, kalimat rahmat kemudian barakallahu fikum, ibunya bapak, namarakallahu fikum, menurut Imam Malik, nama Rokwafikum, ini dan ini. Kemudian ke atasnya lagi, itulah ahli waris dari pihak nenek. Dari nenek, ya itu ya. Khalifitbah, Mujan Farokwafikum. Ini Imam Malik. Sampai sini paham ya? Jadi nanti nama Rokwafikum ada. Punya ibu lagi. Ya, nama Rokwafikum. Ya, punya ibu lagi. Ini ahli waris, Mas Jan. Nama Rokwafikum. Paham ini? Paham ya? Assalamualaikum. Jangan naik lagi. Sekarang ini ya. Kakek. Dia punya ibu. Ibu punya bapak. Assalamualaikum. Iya. Nah ini assalamualaikum. Menurut Imam Ahmad. Assalamualaikum. Dia termasuk. Iya. Menurut Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu assalamualaikum. Iya. Memberikan jatah untuk nenek. Dua. Dari jalur bapak. Satu dari jalur ibu. Yes. Dua dari jalur bapak itu. Yes. Ibunya kakek sama ibunya bapak. Yes. Paham ya? Ibunya kakek sama ibunya kakek. Bapak. Nah. Yang kedua, ibunya ibu. Bis. Jadi tiga ini. Menurut Imam Ahmad. Yes. Nah, menurut Imam Syafi'i, na'amaraqlawikum. Imam Syafi'i, na'amaraqlawikum, punya ibu. Na'amaraqlawikum. Ibu bapaknya kakek. Ibu bapaknya kakek. Nama Rokhlawikum. Ya. Rokhlawikum. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah nama Rokhlawikum punya kaidah. Ya. Setiap usul dari perempuan asal ya, perempuan nama Rokhlawikum yang diperantari oleh ahli waris maka dia ahli waris. Sekarang nama Rokhlawikum kakek. Awaris ya? Waris ya? Na'amaraqlawikum. Maka na'amaraqlawikum ibunya waris. Bapaknya kakek. Waris enggak? Maka ibunya waris. Nanti misalnya dia punya bapak. Bapaknya kakek. Na'amaraqlawikum. Dia punya ibu. Ya. Maka ibunya juga waris. Paham ya? Dan ini yang dilogikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin. Ya. Ya khalifat rahmah mukmin barakallahu'alaikum. Bahwasanya ya nenek yang mewarisi itu setiap nenek yang diperantai sama ahli waris maka dia adalah ahli waris. Ya. Mahma alat ya. Bagaimanapun naiknya anak barakallahu'alaikum. Ya khalifat rahmah mukmin barakallahu'alaikum. Sampai sini dong ya. Jadi kalau misalnya anak barakallahu'alaikum ala qawli zahiri ya. Halik an ummil wa ummil ab. Yang dapat siapa? Ummul Ya. Yeah. Beda dengan nama rakulahikum Imam Malik. Maka dua-duanya dapat. Ya. Yeah. Dibagi dua. Seper enam bagi enam. Dibagi dua. Nama rakulahikum. Yang dapat itu dua-duanya. Apakah dapat seper enam masing-masing? Tidak. Tidak dapat seper enam masing-masing. Tapi seper enam dikeroyok bareng-bareng. Ya. Yeah. Nama rakulahikum. Nih, kalau misalnya nama rokalafikum halik an umil umil ab abil ab nama rokalafikum menurut zahiri ya, nih, yang dapat cuma umil menurut Imam Malik yang dapat cuma umil umil ab tok abil ab gak dapat, paham ya nama rokalafikum sampai sini paham, tapi beda dengan Imam Ahmad nama rokalafikum tiga-tiganya dapat, ya. Umil umil ab, abil ab. Dapat semuanya. Untuk siapa ini? Imam Ahmad. Nah, misalnya, halik an umil umil ab. Abil ab. Nih, nah, warakulahikum. Maka, yang dapat menurut zahiriyah cuma satu tok. Yang pertama, umil Paham ya? Menurut Imam Malik, nama rakulahikum yang dapat dua saja. Umil sama umil ab saja. Paham ya? Iya. Yeah. Menurut Imam Ahmad, nama rakulahikum yang dapat tiga saja. Iya. Yeah. Umil umil ab, abil ab. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Beda dengan Imam Syafi'i. Iya. Yeah. Maka semuanya dapat. Iya. Yeah. Paham ya? Sampai sini, paham? Sampai sini, paham ya? Kalau kita berharap mukmin syarul barakalawikum. Kemudian amarakalawikum. Kalau ini sudah dipahami, barakallahu fikum, pembahasan yang kedua. Cukup toh? Cukup ya, barakallahu fikum. Pembahasan yang kedua. Terkait dengan barakallahu jatahnya. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis ini. Sebagaimana dikisahkan oleh Nam Ibn Quraidah. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ja'ala lil jaddatis sudus. Ja'ala lil jaddatis sudus. Khalifatun rahmah rahmatum jalan. Menjadikan, memberikan jatah untuk nenek seperenam. Khalifatun rahmah rahmatum jalan. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Pertama kali na'am warakallahu fikum. Khalifatun rahmakumullah. Seorang nenek mengadukan kepada Abu Bakar. Khalifatun rahmakumullah. Tanya. Wahai khalifatul rasul. Saya dapat berapa dari anak, dari cucuku. Maka na'am warakallahu fikum. Abu Bakar mengatakan. Saya enggak tahu kamu dapat jatah. Enggak tahu ada penjelasan jatahmu dalam Al-Quran. Memang enggak ada. Enggak ada kan? Dalam Al-Quran enggak ada. Jatahnya nenek enggak ada. Ini kan? Kali ini telah memisahkan bahwa sudah. Kembali dulu sampai aku tanya kepada manusia. Akhirnya nama Rasulullah ini tanya. Dikumpulkan. Kali ini telah memisahkan bahwa Rasulullah. Maka di situ ada Muhammad bin Maslamah dan Mughirah bin Syu'bah. Bersaksi bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan nenek seperenam. Khalifatun rahmakumullah disinyalir khalifatun rahmakumullah bahwa nenek yang datang kepada beliau adalah umul khalifatun rahmakumullah maka dikasihkan seperenam. Khalifatun rahmakumullah pada masa kelepasannya Umar namun datang lagi nenek namun barakallahu fikum. Kali ini yang datang adalah Ummul Ab. Barakallahu fikum. Maka Umar mengatakan tidak ada bagimu kecuali seperenam. Jadi seperenam ini bukan kemudian dipahami. Misalnya barakallahu fikum ada seorang meninggal. Kemudian meninggal nenek dari pihak ibu. Kemudian satunya lagi nenek dari pihak bapak. Kemudian masing-masing seperenam. Barakallahu fikum. Maka seperenam itu dibagi bareng. Jadi jatahnya. Hatta misalnya na'am warakallahu fikum ada enam nenek sekaligus. Na'am warakallahu fikum. Jatahnya seperenam. Nah kalau kemudian difahami na'am warakallahu fikum. Bahwa masing-masing nenek seperenam. Kalau ada enam nenek na'am warakallahu fikum. Yang sama-sama derajat. Mungkin enggak? Mungkin enggak na'am warakallahu fikum. Mungkin apa enggak? Kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i mungkin. Ada nenek nama warakallahu fikum. Enam nenek. Maka nama jatahnya habis semua. Kan seperenam satu, seperenam satu, seperenam. Kalau sudah enam orang, habis nama warakallahu fikum. Yang lain enggak dapat nama warakallahu fikum. Sehingga enggak dipahami bahwasanya seperenam masing-masing. Tapi seperenam dikeroyok bareng-bareng. Paham ya? Sampai sini paham ya? Jadi jatahnya seperenam basis barakallahu fikum dibagi berapapun nenek yang ada. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah, dikolaborasikan dengan yang pembahasan yang awal. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, nenek yang mungkin bergabung, bergabung dalam sebuah fard barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum kalau menurut Zuhairi cuma satu. Kalau menurut Naam Imam Malik 6, 2 orang. Baik, 1/6 dibagi 2. Kan itu ya? Kalau menurut Imam Ahmad, 6 warakallahu fikum, dibagi 3. 6 warakallahu fikum. 1/6 dibagi 3. 6 warakallahu fikum. Ya, kan ibn Tahmah rahmatullahi warakallahu fikum. Kalau menurut Imam Syafi'i, dibagi berapapun adanya nenek tadi. Selama dia sebagai nenek yang mewaris. Jelas ya? Paham ya? Ya, kan ibn Tahmah rahmatullahi warakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum dalam bab ini yang dibahas oleh para ulama terkait dengan nenek. Bahwasanya nenek itu mewarisi dengan status ya, yang memiliki status nenek yang ganda, maka dia mendapatkan warisan jatah ganda. Jadi gambarannya gini. Mungkin ini sudah pernah kita gambarkan ya. Dan itu kalau pendapatnya Imam Ahmad memungkinkan. Jadi ada dua nenek, satu dapat dua bagian. Dari 1/6, satu dapat satu bagian. Kalau menurut Imam Syafi'i, bisa nenek satu dapat tiga bagian dari 1/6. Yang satunya dapat padahal dua gitu ya. Sekarang bahwasanya yang mewarisi itu adalah tiga nenek. Ada dua nenek jadah yang satu dapat dua bagian dari 1/6. Yang satu dapat satu bagian. Paham ya? Ini punya anak laki-laki. Dari mayat ya namaraklofim ya. Ini punya dua anak. Kemudian namaraklofim dia nikah. Dapat anak mayat. Abun lagi, anak laki-laki itu ya, namaraklofim. Kemudian ini nikah sama orang lain ya. Punya anak perempuan. Kemudian ini dan ini nikah, punya anak ini mayat. Yang ini namaraklofim punya status ganda. Tahu ya? Jadi yang ini punya status ganda. Dia adalah umil um. Satu ya statusnya. Juga umil ab namaraklofim. Maka dengan statusnya ini mendapatkan dua. Giliran yang ini cuman dapat satu bagian. Kenapa? Punya satu status, yaitu abil ab. Gitu ya. Paham ya? Ini namaraklofim. Semacam ini, mungkinkan namaraklofim ini dapat satu, ini dapat tiga. Ini dapat satu, ini dapat tiga. Mungkinkah namaraklofim? Kalau namaraklofim kita memegang pendapatnya namaraklofim Imam Syafi'i. Dibikin seperti tadi. Gitu ya. Sehingga mungkinkan bagi satu nenek punya tiga status. Sebagaimana mungkinkan pada pendapatnya Imam Ahmad satu nenek punya dua status. Maka dengan status-status tadi namaraklofim dia mengambil jatahnya. Paham ya? Sama seperti misalnya gini. Halik an nih an umil um. Kemudian umil ab. Kemudian abil ab. Maka masing-masing dapat namaraklofim satu bagian dari 1/6. 1/6 dibagi di 3. Kan itu ya? Namaraklofim. Masing-masing dapat satu bagian dari itu. Maka ketika ini namaraklofim, status ini dimiliki oleh satu jadah, ini satu namaraklofim, maka dia mengambil mengambil bagiannya dari status-statusnya. Paham ya? Paham ya? Pembahasan yang ketiga. Dipahami toh? Paham ya? Pembahasan yang ketiga terkait dengan yang menghajib nenek. Yang menghajib nenek. Bittifak. Dengan kesepakatan bahwasanya nenek mahjub dengan ikhwali fitin rahmah rahmukum syaitan barakallah ibu. Dan ibu nenek siapapun, baik dari jalur ibu, ya misalnya umul um, ada ibu, ada ibu, ada umun, maka jelas nah barakallahu. Ya. Ayah umul um gugur, paham ya? Demikian pula ya dari jalur bapak. Umul ab. Ya. Ketika ada ibu. Ya. Lereno nah barakallahu. Gugur. Ya. Umul jad demikian. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu. Sampai sini ya. Yang kedua namaraqlau fikum ya, yang menghalangi namaraqlau fikum ya, nenek adalah nenek yang lebih dekat dengan mayit. Ya, al-jid jiddatul qurba namaraqlau. Ya. Jiddatul qurba yuskitul bu'da. Ini bittifak sudah namaraqlau. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Illa nam. Illa fi mas'alati al-jiddah ma'a ibnihi. Ya. Illa fi mas'alati al-jiddah ma'a ibnihi. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Khalifatullah warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau misalnya namarakallahu fikum nenek sama ibu ya namarakallahu fikum khalifatullah muslim barakallahu fikum jelas ya nenek itu kan perantaranya ibu oh ya maka namarakallahu fikum ketika ada ibu nenek itu ya namarakallahu gelundung dia namarakallahu fikum tahu ya sekarang khalifatullah muslim barakallahu fikum sekarang nenek dari pihak bapak. Sekarang memek nenek dan bapak itu perantara yang kemarin siapa? Siapa? Nawarakallahu. Bapak kan? Nawarakallahu. Ya kali fitnah husyul barakallahu. Maka menurut Imam Ahmad nawarakallahu. Ya. Bapak itu tidak menggugurkan nenek. Ya. Bapak tidak menggugurkan nenek. Kali fitnah warahmukum syami'an warakallahu fikum. Nah. Ikhwari fitin rahmah musyam barakallahu fikum. Sampai sini paham ya? Ini. Menurut yang lain seperti musyafi'i na warakallahu fikum. Berbeda puasa bapak menggugurkan nenek. Nah, kenapa? Putri ya. Ya, dia nyambung dengan mayit. Karena apa? Ada apa nama warakallahu fikum bapak dengan bapak maka dia ketika ada bapak maka dia dikubur khalifat entah mengucap barakallahu nah khalifat di entah mengucap barakallahu fikum dan ya pendapat yang dipegang oleh Hanabilah nama warakallahu fikum puasanya nenek wah nenek tidak kubur dengan anaknya laki-laki. Paham ya? Ya khalifin rahmu rahmukmu. Dan di situ ada kaidah ya. Nawarakulah. Man adrat diwarisin. Barang siapa yang nyambung dengan seorang ahli waris. Ya. Sakoto inda wujudi. Kan itu ya. Itu kaidahnya. Ya. Barang siapa yang nyambung dengan ahli waris. Maka dia gugur. Ya. Karena ada keberadaan ahli waris. Ini kaidahnya. Nah, kalau fitnah muslim barakallahu fikum. Kalau semacam ini nah barakallahu fikum. Ya. Nah, berlaku apa sesuai dengan pendapatnya? Pendapat yang pertama tadi bahwasanya bapak ya menggugurkan nenek kan gitu ya. Kenapa? Dia mewarisi nenek mewarisi karena diperantari sama bapak. Ada bapak. Pinggir. Nah, warahmatullahi. Sampai sini paham ya. Nah, ya kali fitnah warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendapat yang kedua warahmatullahi wabarakatuh yang tepat enggak seperti itu. Iya, ya kali fitnah warahmatullahi. Yaitu na'am ya kali fitnah warahmatullahi dikasih tambahan kaidah na'am warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang nyambung dengan ahli waris. Ya. di mana ketika nawarakallahu fikum ahli waris ini tidak ada, maka dia menduduki kedudukannya, maka ketika ada dia gugur. Seperti ya, nawarakallahu fikum. Tak tahu namanya, nawarakallahu fikum. Ibnu Bnin. Ya, Ibnu Bnin, nawarakallahu fikum. Dia nawarakallahu fikum ketika apa? Ketika enggak ada ibn, dia punya persis seperti ibn. Iya enggak? Nawarakallahu fikum. Maka ketika ada ibn, gugur dia. Paham ini? Nawarakallahu fikum. Ya khali fitna maqmucuan farakallahu fikum. Antum, misalnya nama. Halik an ibni ibn. Maka prosesnya, warisannya seperti apa? Sebenarnya menghasib siapa yang dihasib sama ibn. Kemudian warisannya sama dengan ibn. Nah, menjadi muasib, ya sebagaimana ibn, kan gitu ya? Maka ketika ibn enggak ada, maka dia posisinya seperti ibn. Tapi ketika ibn ada, maka dia menguburkan. Paham ya? Nah, dan ini tidak berlaku pada bapak. Ya, ini tidak berlaku pada bapak dengan ibunya. Paham ya? Sekarang saya tanya nawarakallahu. Ya. Nenek dari pihak bapak. Nawarakallahu. Memang dia nyambung kepada mayit dengan bapak. Apa ketika enggak ada anaknya, nenek menduduki kedudukan bapak? Tidak. Paham ya? Paham ya? Nawarakallahu fikum. Maka nawarakallahu fikum, dia tidak gugur kalau ada bapak. Nawarakallahu fikum. Misalnya, berarti nawarakallahu fikum, kalau misalnya nawarakallahu fikum, halik. Ya. Halik an nam jaddin wawwa wayya nawarakallahu jaddatin. Halik an jaddatin wayya umul ab. Ya. Umul ab. Wa ab. Ya. Maka jaddah. Dan dia adalah umul ab. Dapat seperti enam. Tidak gugur. Paham ya? Paham ya? Nawarakallahu. Iqalibitun rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wallahu'alam. Selesai paham? Paham ya? Alhamdulillah. Selesai insyaAllah. Nawarakallahu. Pembahasannya. Jadi ada tiga pembahasan. Yang pertama terkait dengan nenek-nenek yang mewarisi. Yang kedua tentang nawarakallahu warisannya berapa. Dan yang ketiga, siapa saja yang menghajab nenek. Iya, nawarakallahu. Apakah menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Abu Hanifah, umul ke atas itu termasuk jidat al-waris? Iya, iya, nawarakallahu. Jadi, yang diakui sama beliau berdua, sebagai nenek yang mewarisi, yang pertama umul ke atas, ya, yeah. Umul ab ke atas, nawarakallahu fikum, ya, yeah. Umul jad ke atas, ya, yeah. Abil jad ke atas, abil jad ke atas lagi, nawarakallahu fikum. Dari apa jalur laki-laki, jalur perempuan, nawarakallahu fikum, ya, ya kali fitnah nawarakallahu. Tapi biasanya nawarakallahu kalau sudah mentok tiga generasi sudah nggak ada, ya, nawarakallahu. Ada yang sampai 7 generasi, nenek. Nawarakallahu. Ya. Yeah. Mungkin kan itu mungkin kita neneknya nikah 9 tahun. Ya. Yeah. 9 tahun nikah, 10 tahun punya anak. Nawarakallahu fikum. Ya. Yeah. Dia umur 20 tahun, nawarakallahu fikum, anaknya sudah menikah. Anaknya 10 tahun sudah menikah. Dia umur 10 tahun, 20 tahun misalnya, nawarakallahu. Ya. Yeah. Jadi nenek. Jadi umur 11 anaknya sudah punya anak, sudah punya anak. Dia umur 21 tahun. Jadi nenek sudah nawarakallahu. Memungkinkan nawarakallahu. Ya. Sekali lagi terima kasih nawarakallahu. Cuman kalau di Indonesia sampai nikah di bawah umur ditangkap antum. Ya. Ditangkap ya nawarakallahu. Dan itu memang ya secara apa? Uruf ya untuk maslahatan ya masing-masing pasangan ya, karena biasanya kalau sudah di bawah umur itu nawarakallahu kedewasaannya kurang, sering cekcok dan lain sebagainya nawarakallahu, sehingga mungkin itu istilahnya mereka nawarakallahu. apakah zat kedudukan sama dengan apa? Iya. Nah, warakallahu, makanya dia gugur dengan apa? Dengan na warakallahu fikum. Dengan apa? Kenapa? Yang itu. Ya. Termasuk contohnya ya. Nah, zat kakek itu gugur dengan bapak. Kenapa? Iya. Ketika bapak enggak ada, persis na kedudukan dengan apa? Dengan bapak. Kecuali dalam masalah apa? Umar Yatain. Kecuali dalam masalah Umar Yatain, maka tidak. Kenapa? Dalam Umar Yatain itu, fokus pembahasannya pada bagiannya ibu. Jadi tidak ada munafah. Pada bagiannya ibu, di mana ibu pada kasus itu, enggak dapat sepertiga kamil. Tidak dapat sepertiga sempurna. Allah Alam Besok. Jadi kalau selain daripada itu, kakek itu. Kalau enggak ada bapak, sama seperti bapak. Ya, warisannya sama seperti bapak. Ketika bapak namar ke mewarisi asobah, kakak ketika enggak ada bapak, mewarisi asobah. Ketika bapak mewarisi fard, saat enggak ada bapak, kakek juga bisa mewarisi fard. Bapak mewarisi fard dengan taksik namar ke lohim. Ketika bapak enggak ada, kakek juga mewarisi fard dengan taksik. Jadi kan? Matur nggih. Ngawur kok. Kalau misal Ibnul Ibn menduduki kedudukan Ibn, apakah dia menjadi mu'asib binten? Tidak. Ya, mu'asib itu harusnya itu. Sejajar. Sebagaimana na'amurakullahu fikum, ya, Ibnun itu tidak menjadi mu'asib yang tidak sejajar. Demikian pula Ibnul Ibn. Maka dia tidak menjadi mu'asib yang tidak sejajar. Na'amurakullahu fikum. Gitu ya. Ya, kali ini entah ma'arahmukum jain barakullahu fikum. Nah. Ya, jadi bintun itu jadi asofa karena Ibnun. Kan ini ya. Na'amurakullahu fikum. Kali ini entah ma'arahmukum. Karena sejajar. Ya, bintu Ibn jadi asbab karena Ibnu Ibn sejajar. Na'amurakullahu fikum. Ya. Lah, kalau pembahasan Ibnu na'amurakullahu fikum, karena yang na'amurakullahu fikum di atasnya sudah tidak ada Ibnu itu. Yang di atasnya kan tidak ada ya, na'amurakullahu fikum. Ya, kalau dibikin entah ma'amurakullahu fikum. Ya, tidak bisa ya, diposisikan menjadi asoba untuk yang di atasnya. Tapi kalau Ibnu Ibni Ibn, itu bisa jadi asofa yang di atas. Paham ya? Gak sejajar kan gak sejajar? Iya. Darurat. Iya. Darurat. Indal haja. Kalau gak haja, gak ada hajat, gak bakal jadi asofa. Karena pada asalnya kalau masif itu harus sejajar. Paham ya? Itu pun indal jumhur menurut sebagian ulama na'warakulah. Gak secara apa? Gak secara aklamasi mereka mengatakan bahwasanya Ibn yang nazil itu bisa menjadi asofah. Jadi kaidah yang mutarid na'amurakullahu fikum asif itu harus sejajar. Kam ya Rasul Ab. Al-Jid ingkana ma'ahu far'un. Far'ul waris. Dakar wa usah na'amurakullahu fikum. Mirasnya 1/6. Ya. 1/6. Ya, sebenarnya ya. Ini kalau ditanyakan, Assalamualaikum. Ya, bapak. Ya. Abun. Kemudian, Assalamualaikum. Ibnun. Bintun, kan dia. Nah, maka 1/6. Ini asbah. Sama. Jadun, ya. 1/6, ya. Jadun, Assalamualaikum. Ibnun. Bintun. Pas persis 1/6. Assalamualaikum. Fikum. Nah, sobat. Bodoh, ya? Sama, Assalamualaikum. Fikum. Ya, dengan catatan memang abinya nggak ada. Om ab abil ab. apakah menurut Imam Ahmad termasuk ini dawil arham? Ya, iya. Abil. Ini enggak masuk. Termasuk dawil arham menurut Imam Ahmad. Iya. Termasuk dawil arham menurut Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i, ini masuk. Kenapa? Kaidahnya man adrat biwarisin faya warisah. Ya, man adrat biwarisin waya warisah. Sudah ya? Itu kaidahnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya. Mungkin ini ya yang dimaksud, afan ya. Afan Ustaz, bisa tolong diulangi kaidah Hanafiyah dalam hajib? Dalam hajib apa? Dalam jidah. Kalau yang terkait dengan jidah al-warisah tadi, man adrat biwarisin waya warisah. Ya, gitu ya. Ada yang tulis tentang hajib? Kok kayaknya anak gak ingat? Ada gak? Gak ada? Bisa tolong diulangi kaidah Hanafiyah dalam hajib Arabnya? Kayaknya gak hadir anak ini tadi. Gak bisa menghadirkan. Ya. Ingat saya terkait dengan itu. Dengan apa? Al-Jiddat Al-Warisat. Kalau Al-Jiddat Al-Warisat. Itu tadi namanya. Adrat biwarisin. Faya warisat. Wallahualam bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.